Mitra Bisnis Jawa Pos menulis, dalam rancangan Undang-Undang Pemerintah Daerah yang baru, pemerintah akan mewajibkan calon kepala daerah memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun bekerja di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, atau menjadi pengurus parpol atau ormas yang berbadan hukum. Dengan kata lain, melarang tokoh-tokoh baru yang tidak berpengalaman untuk maju. Juga ada gagasan gubernur tidak lagi dipilih langsung, tapi oleh DPRD, yang juga berarti menguburkan kesempatan calon independen. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Pak Ade, apa komentar Anda? Sebetulnya sih saya terus terang mempelajari undang-undang perpolitikan di Indonesia. Jadi saya juga tidak ada apetit untuk ikut di dalam politik ya. Karena melihat perundang-undangannya yang masih terlalu dominan dan politiknya masih perkoncoan ya dikuasainya. Jadi tidak ada masalah kompetensi di situ, tidak disinggung dan keahliannya bidang apa gitu kan. Seharusnya mengacu kepada kompetensi daripada orang yang bersangkutan. Dia misalnya harus juga pengalaman di bidang legislasi. Jadi bagaimana hukum ini berjalan. Jadi seharusnya ya fakultas hukum lah yang lebih banyak di DPR. Ya baik DPRD pusat, daerah, segala macam sehingga diisi oleh orang-orang yang hukum. Atau juga orang hukum yang memiliki kedua-duanya pengetahuan hukum. Yang bagus, pengetahuan tekniknya juga bagus, sehingga dua-duanya bisa berjalan. Jadi itulah kombinasi yang harus dijaring oleh Pak Mo sekarang, gitu kan? Sehingga dia bisa menghasilkan kader-kader yang baik, bukan kader-kader karbitan. Ya dari situ kita bisa nampak ketidakjujuran nanti daripada para calon yang ingin masuk. Kalau dia memanipulasi masalah data pendidikannya, data apanya, di situ ketidakjujurannya sudah nampak ya buat apa diterima, ya. Yang sudah tidak jujur ya dari awal juga sudah harus dipotong. Jadi kita harus membiasakan menjadi masyarakat yang jujur. Pertama, karena tidak mungkin kita bisa memberantas ketidakbenaran di Republik ini sekaligus. Jadi harus dimulai satu tahap demi tahap ya. Dari mulai pendidikan di tingkat SD, kejujuran dan budi pekerti maupun nasionalisme sudah mulai diajarkan. Ya, sehingga anak-anak yang generasi yang akan datang itu menjunjung tinggi kejujuran. Jadi merasa kalau misalnya ada anak buah yang berlaku kurang jujur, ya dia aja ikut mengundurkan diri. Karena dia berdasarkan kejujuran, ya responsibility dia. Sebenarnya, bagaimana Bapak menilai undang-undang Pemda saat ini? Apa plus dan minusnya, Pak? Yang sekarang ini masih jauh dari ideal, ya, pilkada yang sekarang. Banyak orang yang katakanlah entah datang dari belah batu mana tiba-tiba mencalonkan diri. Kita tidak mengerti track record-nya seperti apa, pendidikannya apa, pernah bekerja di masyarakat sebagai apa. Jadi orang-orang yang tidak pernah mengetahui mengenai seluk-beluk pelayanan publik tiba-tiba ingin menjadi pejabat publik. Karena dia merasa memiliki pendanaan dan memiliki keuangan dan keberanian untuk berjudi. Jadi menurut saya pilkada sekarang ini tidak lebih daripada judi. Lalu, jika kita melihat pilkada DKI beberapa waktu yang lalu, bagaimana Bapak menilai keberadaan dari calon independen yang akhirnya muncul di Jakarta? Oh iya, independen itu harus ada. Bagaimanapun juga dibuka terus. Jangan nanti ya tergantung parpolnya di dalam perkaderisasi. Dia pandai tidak menjunjung tinggi kader-kadernya, sehingga kadernya itu bukan kader kutu loncat ya, tapi kader asli yang dia loyal terhadap ideologis partainya. Kalau sekarang kan partai-partainya tidak memiliki ideologis kelihatannya. Demikian Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Saya Wendy Lim.